Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin firna. Barakallahu fikum ikhwan ahadzakumullah. Alhamdulillah syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 29 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 6 Oktober 2021 kita akan lanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada bait yang 1920 halaman 92. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-61. Nah, naqra awalan. Kita baca dulu matanya seperti biasanya. Ya. Man sayqra? Siapa yang membaca? Sini Mas. Dekat sini Mas. Hatta sautuka al-masmu. Nah. Ya. Sini Mas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillana khayra maliki salliyan 'ala nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa wa asta'inu laha fi alfiyah maqasidun nahbi bila mahbiyah tuqarribul aqsa bilafdil mujazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi wa taqtadi ridhan bighayri sukti fa'iqatan alfiyah tabani muhti wa huwa bisabiqin ha'izun tafdila mustawjibun fana'iyal jamila wallahu yaqdi bi'ibatin wafira liwalahu fi darajatil afira. الكلام هو ما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يقام بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم فتمييز الحصل بتفعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل يجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما بي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم الأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحموس وحيان. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوقعي في اسم جئتنا والمعنوي فيما توفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سمى من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومدير بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن. سنت زف لامبر نعم siapa nih sesuk sesuk sesuk libur ya Sabtu kiranya Gus Tanjung insyaallah baca nah Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim muqaddimah Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyin mustafa wa alin mustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadhi ridan bi ghairi sukhti فائقة ألفية ابن معتي وهو بسلك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعاثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نوني إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا نعم Di sini kita kembali ke pembahasan apa mas? Murojaah mas. Nah, untuk lihat ting Nah. Alamatu bina'ul fi'il amr. Tanda-tanda bina' fi'il amr. Nah, sebelum ana jedek ini ya. Pertanyaan. Ya. Gimana caranya untuk menghafal tentang bina'nya fi'il amr, Mas? Caranya loh, Anda tidak bertanya tentang jawabannya, empatnya, tapi caranya. Apa, Mas Son? Paham soal, nisu jawab. Anda bertanya tentang bagaimana cara menghafal konsep atau kondisi fi'il amr menjadi mabni. Dari fi'il mudhari'nya. Itu pembuatannya. Tidak berkaitan dengan mabninya. Pak Adi. Ulangi. Ayo, Anda ulangi. Bagaimana cara kita mengetahui fi'il amr itu mabni dengan empat perkara? Juga. Nah, dicatat mboten kali Pak Adi. Nah. Kita bertanya kepada Mufaris ya. Oh. Ayo, Hasan. Itu jawabannya itu. Kemarin Anda menjelaskan bagaimana kita mendapati nanti akan banyak konsep, banyak rumusan. Dan ada contoh. Tapi di situ kita menghafalnya cukup kita menghafal contohnya saja dan konsepnya, atau kita menghafal dua-duanya. Paham? Coba kita berbicara sekarang empat contoh fi'il amr itu mabni. Masih ingat gak? Jadi yuk, jalan. Konsep, ya wis konsep B. Ya terserah, itu mau apal yang mana? Mabni al-fati idata sholat bihi lini tawqib. Aywa. Mabni al-fati akhirihi inkara akhiruhu adbu'ilati. Terus? Mabni ala hadfi nuni au hadfi hadfi ya'rab. Mabni ala sukut. Mabni ala sukut. Aslu wa idat tasolat bi nun inakin. Ini amar. Amar mas. Bukan madi. Ini sama. Sekarang contoh yang. Ayo. Terus. Ayo, san. Bil amsilati tafham. Setafham apa? Dhabitul qawaid. Dengan contoh, antum akan faham kaidahnya itu sebenarnya gimana toh. Jadi bisa dibalik mas. Antum hafal konsep, baru kemudian contoh, atau antum hafal contoh, baru ke konsep. Kalau anak kecil, itu lebih senang contoh dulu, baru konsep. Nah, makanya nanti posisinya yang sudah tadi anak ini kita akan ngerintis sekolahan yang contoh kemudian konsep anti mainstream. Nah, jadi anak menyebutnya tadi disitu sebutannya adalah jadi learn by doing through basic concept approach. Jadi belajar sambil mengerjakan lewat dasar konsep yang dijadikan sebagai pendekatan. Nah itu yang mungkin nggak banyak orang menilai itu, tapi ana tertarik dengan konsep itu karena untuk pendekatan bagi orang-orang yang notabene logiknya itu belum sempurna seperti anak SMP, SD SMP itu logiknya belum sempurna mas. Tapi kalau setelah SMA logiknya sempurna. Maka untuk menghafal ketika logiknya belum sempurna, untuk menghafal lebih cepat daripada ketika logiknya sudah kuat, maka akan susah. Nah, ya, logiknya kuat itu logiknya Pak Hadi. Kayaknya Pak Hadi kalau sudah hafal, gitu dulu. Lama barik. Nah, ana ulangi dari di sini. Alamatu bina'ul amr. fi'il amr. Yang pertama sukun. Ini contoh saja. Ini Anda dapat di gambar. Yang pertama sukun. Idza kana suhil akhir au ittasad bihi nun nisf. Ya. Nah. Akin salatak. Ya talibat udkurna. Ya. Nah. Kemudian udkurna rabbakunna fi kulli waqtin. Al-fatah ya fath idza tasrat bihi nun tawqid as-saqila aw al-khafifa mithlu i'malanna wajibaka ya akriman daifaka. Ini contoh saja. Kemudian hadfu harfu illah. Ya, hilangi hadfu illahnya. Idza kana mu'tal akhir. Ya, irda bima qasama Allahu lak. Ud'u ila al-haq. Ittaqi sharra sahibi su'. Kemudian hadfu nun. Menghilangkan nun. Idza tasalat bi fi'li apa? Alif isnain atau al-jama'ah atau ya al-mukhatabah. Ini contoh dari apa? Anatu bina'ul fi'il amr. Nah, ini contoh saja untuk menyeimbangkan dari apa yang sudah. Jadi kalau antum bisa membuat seperti ini, membuat bagian seperti ini, berarti antum sudah mudah. Paham ya sih? Makanya halaman yang sudah dipelajari itu terakhirnya, ketika antum bisa bikin bagian seperti ini, berarti antum sudah mudah. Dengan izin Allah saja. Paham ya? Karena apa? Itu disederhanakan konsep-konsep yang ada di lembaran itu menjadi bagian. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pada apa? Alamatu bina'al fi'il madhi. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama apa? Al-fathatu as-sukun wa-dhammah. Dan tidak mungkin fi'il madhi mabni ala al-kasri. Itu tidak mungkin. Ya. Paham sampai sini? Yang pertama, yubna alal fathi fi mawadi' dimabnikan atas fathah ada di beberapa kedudukan, yaitu idza lam yakun akhirahu alifan mithlu dhahaba, akhirnya itu ya tidak ada alifnya mithlu dhahaba, idza tasrat bihi alifil isnain, contohnya ketika bertemu dengan alif isnain itu fathah dahaba ya. Awit tasolat bihi ta'ut ta'nif mitlu dahab dahabat. Awit tasolat bihi domiru nasab ya, domiru nasbin mitlu oboi kafa'ahu kafa'ani kafa'aka kafa'ahu. Nah. Kemudian wa idza kana mu'tal akhir bil alif yubna 'ala al fathi al muqaddar. Misalnya apa? Sa'a. Masya. Ya. Jadi apa? Kalau mu'tal akhir bil alif yubna 'ala al fathi muqaddar. Kemudian as-sukun yubna 'ala as-sukun idza tasala bihi dhamirur raf' al mutaharrik. Ya. Misalnya ta'ul fa'il nun niswah dan na fa'ilin. Contohnya apa? Katabtu. Kemudian katabna ya, na-nya enggak panjang ya. Katabna. Kemudian katabna. Itu contoh apa? Yubna 'ala sukun idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Ya, mutaharrik itu apa maksudnya? Ya berharokat mas, ya berharokat. Kemudian ad-dhammah, ya yubna ala dhammi al-dhahiri idha soha akhiruhu wa tasalat bihi wa'ul jama'ah. Jadi apa? Tidak ada harf illahnya. Ya semuanya apa? Nah. Karena di sini ala dhammi dhahir idza shaha akhiru wattasal bihi waul jamaah. Akhirnya ini tidak ada tambahan huruf illah dan ketemu dengan waul jamaah. Misalnya apa? Kharaju. Ya. Karena yang dianggap itu adalah sebelum waul jamaah. Harakatnya apa? Maka itu mabni ala dhamma. Idza kana mu'tal akhir wattasalat bihi waul jamaah fa alamatul bina takunu ya dhammatun muqaddaratun ala harfi illatil mahdufi mithlu radu da'u ya. Ini contoh dari mu'tal akhir wattasalat bihi waul jamaah ya. Kalau tadi yang sahih akhir ketemu dengan waul jamaah maka dhammah. Kalau mu'tal akhir ya ketemu dengan waul jamaah maka di sini yubna ala ala apa? Ala dhamma muqaddar. Dhammatun muqaddaratun. Paham enggak sih? Ala harfil illah mahduf. Ya. Nah. Kita balik ke pembahasan ini, Mas. Tenang, Mas. Kalau nyantai. Nah. Fal madhi idzan maka mabni itu yubna dimabnikan ala salasati aujuhin dimabnikan dengan tiga kondisi ala sukuni yang pertama apa? Ala sukun yang pertama wa ala dhammi dhamma dua wa ala al-fathi nah sekarang sebelum antum lihat semuanya ala sukun contohnya apa? Ketika bertemu dengan apa? Ta'rafin mutaharrik. Ingat-ingat. Ta'ul raf. Ta'ul raf mutaharrik. Kenapa? Dahabtu. Dahabna. Dahabna tadi. Alhamdulillah. Itu ala sukun. Ta'ul fa'il. Ya. Kemudian dahabtu. Dahabtu. Ala sukun kan. Kemudian apa? Dahabna. Apa di situ? Hah? Nun nun inas. Ya. Kemudian nun apa? Mutakallim. Nahnu. Ya. Dahabna. Ya, antum di sini, antum tulis di sini contohnya langsung, Mas. Biar antum gampang, antum tulis di sini di buku antum itu tulis turunnya. Misalnya, Pak. Dahab tu. Tu. Kemudian dahabna. Dahab na kemudian dahab na nah ini contoh ala ala sukun kemudian antum tulis juga ala dhammi apa idza tasrat bihi wawul jamaah misalnya apa dahabu dahabu itu ala dhammi paham enggak sih? Jadi setiap kali disebutkan komponen sesuatu antum tulis di atasnya apa pelengkap komponen tersebut termasuk contohnya. Kenapa? Ketika antum membiasakan di situ ada disebutkan sesuatu kemudian antum itu ada ta'alluq. Ya, ada pengikat. Pengikatan dengan komponen yang sebagai pelengkapnya, maka itu akan menjadikan antum lebih paham lagi, Mas. Karena ada pengulangan. Ya. Paham sampai sini? Ala dhammi dhahabu. Ada juga yang ala dhommi muqaddar. Contohnya apa? Sallu. Ada sallau, ada sallu, Mas. Sallah itu fi'il madinya, Mas. Sallu fi'il amarnya. Ingat-ingat, Mas. Antum ingat-ingat ya, membedakan antara sallu dan sallau apa, Mas? Hadis. Sallu itu fi'il amar. Sallu kama ra'aitum nusalli. Qad sallawna. Hal hum sallaw? Am hum sallaw? Hal hum sallaw? Apakah mereka sudah sholat? Paham? Sallu fil. Nah, tapi dua-duanya ini apa, Mas? Yubna ala ala dhammi juga. Nah, di sini dahabu ala dhammi. Ini karena ini fil madi, ya. Ini tadi disebutkan contohnya apa? Di sini, Mas, ada radu, da'u. Ya, bisa seperti itu. Kita tambahkan. Ya. Da'u. Karena da'a, yad'u, jadi da'u. Ini dhamma muqaddar, Mas. Wa 'alal fathhi. Kalau fathhi apa? Ini sama, dahaba. Ya. Dahaba. Ya, ini alal fathhi, ini ala dhammi, ini ala ala sukun. Fa sara 'indana qismani min al af'ali mabniyaini. Maka kita punya pembagian fi'il-fi'il yang dua yang mabni. Itu apa? Fi'il madhi dan fi'il amr, Mas. Ini kismaninya, ini fi'il madhi dan fi'il amr. Karena sebelumnya awalnya dibahas fi'il amr dulu, kemudian fi'il mabni. Al-awal amr, wassani madhi. So, dijelaskan juga. Kemudian, wa yara ba'dul ulama, dan sebagian ulama memandang, menilai, anna al-fi'l al-madhiya mabniyun ala al-fathhi da'iman. Subhanallah, lihat. Sebagian ulama itu menilai bahwasanya fi'il madhi itu senantiasa dimabnikan atas fathah. Atas fathah. Lakin yuqaddarul fathu ma'a wawil jama'ati wa ma'a dhamiri raf'in mutaharrik. Wahada laisa bisahihin. Namun, ya, jadi asalnya fathah. Kemudian dia yuqaddar. Dijadikan persepsi yang seharusnya apa? Fathah. Karena ada wawul jamaah. Kenapa muqaddar? Tidak kemudian jelas. Tapi harus ada takdirnya karena ada wawul jamaah. Begitu juga ada wa ma'a dhamir raf'in mutaharrik. Ketika ada dhamir raf'i mutaharrik, misalnya apa? Ta'ul fa'il, kemudian apa? Nun ihnas dan nun mutakallim. Takallimin. Wa hadha laisa bisahihin, dan ini tidak tidak sahih. Was-shawabu, dan yang benar adalah annahu yubna 'ala dhammi. Ya, bahwasanya fi'il madhi, hu di sini fi'il madhi, yubna dimabnikan atas dhammah, wa yubna 'ala sukuni, dan dimabnikan atas sukun juga. Jadi alal fathi ini yang pertama, ala dhammi yang kedua, dan ala sukun yang ketiga. Yang tidak ada apa? Yumna alal kasri, dimabnikan atas kasrah, enggak ada untuk fi'il madhi. Lakinal aktsara bina'uhu alal fathi. Namun ya, yang paling banyak mabninya itu atas fathah. La ala dhammi wa la ala sukuni, bukan mabninya atas dhamma atau mabninya atas sukun. Li'anna bina'ahu ala dhammi was sukunu ma'dudun. Karena mabninya atas dhammah dan sukun ini ma'dudun, Artinya apa? Bisa dihitung, Mas. Bisa dihitung. Tapi mabninya alal fathi wukeh. Karena asal dari fi'il madhi itu adalah sulasinya si fathah. Kebanyakan seperti itu. Ya. Ay mahsurun. Artinya terbatas. Dibatasi. Wabina'uhu alal fathi mahdudun. Ya. Dan binanya atas fathah itu mahdud. Kalau ini ada dibatasi, kalau ini ada mahdud. Maksudnya di situ apa? Bisa ada batasnya tapi banyak. Gitu. Ada kriterianya seperti itu tapi di situ banyak. Nah. Nah. Qoluhu, perkataannya, ini perkataannya Ibnu Malik. Wa'arabu, al-wawu fi a'arabu dhamirun ya'udu alal arab. Ya. Wawu di sini, wawu yang mana? Yang ini atau yang ini, Mas? Sabar. Kita tanya kepada Pak Hadi, Allahumma barik. Pertanyaan Pak Hadi terus. Ya. Wawunya yang mana nih, Pak? Wa'arabu. Wawu yang pertama ini atau wawu yang kedua? Ini, Pak. Di atas itu, Pak. Pak Hadi. Di persan ini, Pak. Di layar, Pak. Pak Hadi. Ini yang pertama ini, wawu yang pertama ini. Atau wawu yang kedua, mana ini wawunya ini? Nek bahasa Jawa, wis rasa ribut, wawuhan wae. Hah? Yang dua atau yang pertama? Nomor satu atau nomor dua? Kalau dari sini, yang di belakang sini, Pak. Kalau dari sana, yang belakang sini, Pak. Loh iya, toh? Yang dua, ayo. Hasan, Allah barik. Ya, yang dua. Yaitu fi arabu, ini dhamirun ya'udu 'alal arab. Jadi mereka itu adalah kembali kepada orang Arab. Au ya'udu 'ala nahwiyyin, atau kembalinya kepada ahli nahwu. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya 'alal arab dan 'ala nahwiyyin, Pak? Pak Adis. Apa bedanya ini kalau ya'udu 'alal arab dan ya'udu 'alan nahwiyyin? Jadi mereka orang Arab atau mereka ahli nahwu? Bedanya apa itu, Pak? Bukan ahli nahwu, Pak. Ayo. Allahumma barik. Ya. Simak atau sama. Nah, Hasan. Anursin, Allah Anursin. Paya antum itu dua ini adalah favorit. Malam itu apa? Samar-samar. Wah. Jadi color ini. Oh, Mas Furman. Apa nih menek? Yes. Maksudnya di sini ketika kembali kepada orang Arab, berarti itu kepada orang Arab. Tapi kalau kembali kepada ahli nahu, ya itu ahli nahu. Tapi maksudnya perbedaannya, ahlu nahu itu belum tentu orang Arab, Mas, maksudnya. Paham? Dan kebanyakan ahli nahu itu malah justru ajami. Paham? Paham ya? Nah. Fa'inkana khobaran wal ma'na takallamu bil mudari'in mu'araban فإنها تعود على العرب وإن كان حكما والمعنى حكموا بإعراب المضارع فإنها تعود على النحويين. Di sini, Mas. Jadi tadi yang satu perbedaan yang Anda sebutkan, yang ini perbedaan yang disebutkan oleh Syekh. Itu maknanya adalah fa in kana khabaran, kalau wa a'rabu di sini Ini maknanya ada pengabaran. Mereka, mereka itu loh, takallamu bil mudhari mu'raban. Kalau mereka itu berbicara tentang mudhari bil mudhari sebagai mu'raban, ya, fa innaha ta'udu 'alal Arab, maka ini kembali kepada orang Arab. Maksudnya apa? Dhamirnya itu tadi kembali kepada orang Arab. Wa in kana hukman, kalau itu dijadikan sebagai hukman bukan khabar, maknanya adalah hakamu bi'irabil mudhari. Maksudnya apa? Oh, ahli nahwu, ya, ini bukan orang Arab, tapi ahli nahwu, ya, memberikan hukum bi'irabil mudhari. Bahasanya i'rabnya ini mudhari. Fa innaha ta'udu 'ala nahwin, maka ini kembalinya kepada orang-orang nahwu, ahli nahwu. Maksudnya apa? Kalau itu hak khabar saja, oh berarti orang Arab itu. Karena orang Arab ngomong apa saja itu bahasa Arab. Tapi kalau itu dijadikan hukum, maka itu ahli nahwu. Karena ahli nahwu itu yang memberikan hukum. Ini loh, ini sesuai kaidah, ini enggak sesuai kaidah. Paham? Nah. Wal Arabu humul asl. Orang Arab itu aslinya. Sebagian tadi dikatakan oleh Fadi. Ya, orang Arab sama. Fal Arabu a'rabun mudhari'. Orang Arab itu menganggap mudhari itu mu'rab. Ya. Arabul mudhari. Orang Arab itu memu'rabkan apa, Mas? Mudhari. Lakin bi syartin, namun dengan syarat in ariya. In ariya. Ya, kalau bahasa nyelonehnya, kalau orang ngopo-opo. Ya. Ya, Gus Tanjung ngomong wudoh jadi. Ya, ya wis lah. Tapi jangan ngeres. Ila akhirih, sampai akhirnya, sampai akhir dari bait. Ai bi syartin alla tattasala bihi nunut tawkidil mubasharati. Dengan syarat tidak bertemu dengan nun taukid langsung. Wala nunu inati, dan juga nun inas, nun yang menunjukkan perempuan. Ya, kayak rukna. Ya. Alhamdulillah. Wahuna nas'al, kita sekarang bertanya, hal kalamul mu'allif di sini rahimahullah yufidu anna al-asla fil mudhari'i i'rab. Jadi di sini apa, Mas? Wa a'rabu di sini sudah mulai tentang apa? Mudhari'. Ini sudah membahas apa? Mudhari'. Sudah terlepas dari pembahasan fi'il madhi. Itu yang antum harus pahami. Nah, kita bertanya di sini. Hal kalamul mu'allif, apakah perkataan mu'allif di sini rahimahullah yufidu memberikan faedah annal asra, bahwasanya asal di sini fil mudhari', dalam fi'il mudhari' ini adalah i'rab. I'rab maksudnya di sini adalah mu'rab. Au annal asla fihi bina, atau asal dari fi'il mudhari' ini adalah mabni. Bina maksudnya mabni. Paham gak maksudnya? Nah. Al-jawabu, jawabnya. Yaquluna, mereka mengatakan, maksudnya apa? A'rabu atau nahwi di sini? Ini nahwi, ahli nahwu. Karena apa? Orang Arab ini hanya sekedar didengar, mengabarkan, Mas. Tapi kalau memberikan hukuman sesuatu atau membedakan sesuatu, oh itu ahli nahwu. Paham gak sih? Makanya orang Indonesia itu aneh. Bukan orang Arab, ya. Ayo, bukan ahli nahwu, ya. Tapi nulis bahasa Indonesia, Al-Qur'annya nulis tulisnya apa? Gak mau sesuai dengan tulisan Arab. Ben ketok Indonesia nih, mushaf asli Indonesia katanya. Allah musta'an. Makanya al-jawab, ya, yaquluna kullu mahtaja, ya, ila qaidin fal aslu adam wa huwa qala a'rabu mudhari'in in arya. Ya, jawabnya adalah dengan kaidah kullu mahtaja ila qaidin, apa saja yang butuh dengan qaidin, dengan pengikat, fal aslu adam, maka asalnya hukumnya adalah ketidakadaan. Wa huwa qala, dan beliau mengatakan wa a'rabu mudhari'an in ariya, wa a'rabu ya mudhari'an in ariya. Idan al aslu al-i'rabu bi syartin an ya'ra, li'anna syarta huna adamiyun wa laysa wujudiyan. Nah, ana ulangi dari sini jawabnya, Mas. Kira-kira antum dengar, Mas? Kullu mahtaja ila qaidin, apa saja yang butuh dengan pengikat, maka hukum asalnya adalah tidak ada. Fal aslul adam. Fal aslu adam. Jadi gini contohnya, Mas. Antum mikirnya dengan cara yang lebih nyantai, Mas, sekarang. Kullu mahtaja ila qaidin fal aslul adam. Apa saja yang butuh dengan faktor pengikat. Jadi, dia adanya dia kalau ada pengikat. Maksudnya apa? Anak itu akan ada kalau diikat dengan pernikah. Ini. Anak, Mas. Ya enggak? Sedangkan hukum asalnya enggak mungkin dia punya anak kalau enggak ada pernikahan. Jadi pernikahan di situ adalah pengikat akan adanya anak. Paham maksudnya di situ? Jadi kalau dikembalikan lagi di sini wa huwa qala wa a'rabu mudhari'an in arya. Dianggapnya oleh, kalau disebutkan ini sebagai pengabaran, orang-orang Arab menganggap fi'il mudhari' itu bukan mu'rab kalau bebas. Kalau bebas. Dan orang-orang ahli nahu mengatakan mudhari' dihukumi sebagai mu'rab apabila terbebas. Kabar dan hukum beda. Nah, sehingga di sini kata-kata di sini yufidu anal asla fil mudhari' i'rab, memberikan faedah bahwasannya hukum asal dari mudhari' adalah i'rab. Kenapa? Mudhari' tidak perlu pengikat, Mas. Kalau yang tadi antum lihat, ya, antum lihat yang ada pengikat itu di fi'il amr dan fi'il madhi. Itu ada pengikatnya. Kalau bertemu dengan ini tentunya kayak gini. Bertemu dengan ini semua diikat, Mas. Tapi kalau fi'il mudhari' asalnya mu'rab. Artinya, Mas? Mu'rabnya apa? Berubah-ubah, Mas. Misalnya apa? Jalasa yajlisu bisa menjadi yajlisu najlisani. Paham? Memang. Sehingga di situ maksudnya di sini ana sebutkan. Ya. Ini kan hukum asalnya di i'rab di mudhari' mu'rab. Kenapa mu'rab? Kenapa mu'rab? Karena dia tidak butuh pengikat. Kalau dia butuh pengikat, maka hukum asalnya bukan mu'rab. Karena harus diikat. Makanya kalau enggak diikat itu, Mas, antum apa? Los dol. Tapi kalau ada pengikat, tentunya itu antum akan apa? Memahami konteksnya, asalnya itu bukan seperti itu. Dia larinya cepat itu karena ada pengikatnya. Kalau enggak diikat, tentunya sudah los dol. Ya. Sehingga di situ kenapa fi'il mudhari' itu menjadi hukum asalnya mu'rab karena enggak butuh pengikat. Sedangkan yang sudah dibahas sebelumnya, fi'il amr dan fi'il madhi, itu ada pengikatnya. Kalau menjadi mabni, kalau diikat dengan ini jadinya seperti ini, mabni kayak gini. Kalau diikat sama ini, ketemu dengan ini, nanti mabni kayak gini. Itu kan diikat. Ya enggak? Nah, fi'il mudhari enggak ada ikatannya. Maka hukum asalnya adalah mu'rab. Maka disebutkan di sini, kullu mahtaja ila qaidin fal aslul adab. Apa saja yang dia ya mahtaja, tidak butuh kepada pengikat, hukum asalnya adalah tidak. Ya. Jadi kalau misalnya di sini apa saja yang dia butuh pengikat, pengikat untuk jadi mabni, ya, karena ini kaitannya dengan fi'il amar dan fi'il madhi sebelumnya, fal aslul adam, maka hukum asalnya adalah dia bukan mu'rab, tapi dia mabni karena ada pengikatnya. Tapi karena tidak ada pengikatnya, maka dia menjadi mu'rab. Maka orang-orang Basriin dan Kufiin itu kan berbeda-beda. Mana hukum asalnya dan mana yang, nah ini seperti ini mas. Wa qal wa arabu mudhari'an in arya. Dan Imam Malik ini condongnya kemana mas? Basriin atau Kufiin mas? Hah? Tenang nih mas, Kufi. Kufi itu jurumiyah karena menyebutkan khafat menjadi jar menjadi khafat. Kalau di sini jar, dari situ aja udah kelihatan mas. Ya, ketinggalan tuh. Ya. Nah, idan maka jadi al-aslul i'rabu, asal dari i'rab bisyartin an ya'ra, dengan syarat kalau dia itu ya'ra. Ya'ra maksudnya di sini apa? Tadi utuh tadi mas, gak ada apa-apa, gak ada pengikatnya. Ya, li'anna syarta huna adamiyun, karena syarat di sini ketidakadaan mas. Ketidakadaan pengikat menjadi mabni, maka karena tidak ada pengikatnya agar dia jadi mabni, maka dia mu'rab. Paham gak? Karena tidak ada pengikat dia menjadi mabni, maka dia mu'rab. Ya. Walaisa wujudian, dan bukan wujudian, keberadaan. Ya, keberadaan apa? Pengikatnya. Karena enggak ada pengikatnya, maka jadi mu'rab. Maka hukum aslinya adalah mu'rab karena enggak ada pengikat. Kalau ada pengikatnya, maka dia mabni. Paham enggak, Mas? Oh, ayo. Allah mabni ya. Paham ora? Ayo. Al-muhim, nih, yang penting nih, annana idha wajadna mudhari'an lam tattasil bihi nunu tawqidi mubasharatu ya wala nunu inati fa innahu yu'rabu. Balik lagi mas, yang penting adalah annana, sesungguhnya kita idha wajadna, kalau kita dapati mudhari'an, fi'il mudhari' lam tattasil bihi, tidak bersambung dengannya, nun taukid, nun penegas, mubasyaratu yang langsung nyambung, wala nunun inas, dan juga bukan nun inas, nun yang menyatakan perempuan, fa innahu yu'rabu, maka dia itu mu'rab. Mana yang mu'rab mas? Fi'il mudhari. Bimana annahu yataghayyaru akhiruhu biikhtilafil awamil. Artinya apa? Dia itu berubah-ubah akhirnya, harokat akhirnya dengan perbedaan amil-amilnya mas. Ya. An yajlisa. An yajlisa. Hatta. Hatta. Hatta untuk fi'il mudhari apa? Jadi mansub. Jadi apa? Hatta yajlisa. Ya seperti itu. Itu kalau ada perubahan-perubahan, maka berubah-ubah, Mas. Maka mu'rab dia. Ya. Paham sampai sini? Nah. Misaluhu, contohnya yakumu, fi'lun mudhari'in khala min nunit taukid. Yakumu di sini adalah fi'il mudhari' yang tidak ada nun taukidnya. Khala, tidak ada, Mas. Paham sampai sini? Wa min nunil inas, dan tidak juga bergandengan dengan nun inas. Nun yang menunjukkan perempuan. Seperti apa? Ya tadi itu. Itu. Yang anak tulis tadi, mana atuh ni? Ah, dahabna, nah ini. Ini nun inas. Paham toh? Nah. Fataqulu matalan yakumu ar-rajulu walan yakuma ar-rajulu walam yakumi ar-rajul. Jadi yakumu ar-rajulu. Ini yakumu. Ini fi'il mudhari'nya masih apa, Mas? Masih apa? Mu'rab. Ya. Dhammah, Mas. Kemudian walan yakuma. Yakuma. Ya. Kemudian walam yakumir rajul. Yakumi. Ini kan bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Beda-beda berdasarkan apa? Awamilnya, Mas. Amilnya, Mas. Ini amilnya ini ada lan, di sini ada lam. Paham? Nah. Nah. Fatughayyiru akhirahu bitaghayyuri amili. Dia berubah-ubah fi'il mudhari'nya ini karena ada perubahan amilnya. Idzan, lalu idza lam tattasil bihi nun tauqidi, kalau tidak bersambung dengan nun tauqid wala nun inas, dan tidak bersambung dengan nun inas, fa innahu mu'rabun, maka dia itu fi'il mudhari', itu adalah mu'rab. Paham? Nah. Allahu musta'an. Jadi nah. Kemudian wa qawluhu ya min nun tawkidin mubashirin. Ini kita ulang untuk Sabtu insyaallah binillah. Sudah waktunya. Ya. Naktafi bihadzal qudrah. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Maka ada 2 hari untuk antum murojaah lagi. Loh ya, besok libur, kemudian malam Sabtu juga libur. Insyaallah malam Ahad insyaallah kita akan memulai lagi alfiyah. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.